Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah lewat dua pertanyaan yang diajukan kepada beliau Al-Allama Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Yang pertama terkait tentang mukaddimah mengenai manhaj salafi, di mana manhaj salafi adalah bentuk perwujudan amalan dan prinsip yang selalu mengikat diri seorang baik dalam keyakinan, amalan ibadah ataupun yang lainnya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ketika dia berdakwah selalu di atas basirah dan seterusnya. Terkait dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanyaan dikala seorang telah berkomitmen mengikuti manhaj salaf tersebut, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pastilah dia akan mendapatkan cobaan dan ujian yang kadangkala sedikit orang yang mengamalkannya dan menjadikan gentar hatinya disebabkan karena banyaknya orang yang memusuhinya. Maka kira-kira apakah yang bisa kita jadikan untuk menguatkan sebagai motivator sekaligus hiburan bagi orang yang berada di atas sunnah di uji tersebut? Maka beliau memberikan kepada kita nasihat untuk kita selalu mengingat tiga perkara. Yang pertama, bahwasanya jalan yang kita ikuti ini, apabila kita berpegang teguh dengannya dengan berbagai ujian yang datang, maka ketahuilah yang akan menjadi teman-teman kita nantinya adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kemudian yang kedua adalah harus kita ingat bahwasanya patokan sebuah kebenaran bukanlah banyaknya pengikut, namun patokan sebuah kebenaran adalah ketika kita mencocoki apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam yang di atasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita ingat hadis Ibnu Abbas terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah para nabi sebelumnya, yakni ada nabi yang memiliki dua orang pengikut sampai dengan 10. Ada yang hanya satu, bahkan ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikut. Apakah terus kita katakan nabi tersebut di atas kesesatan? Bukan. Patokan ketika mencocoki al-haq. Sehingga selama kita di atas al-haq, maka yakinlah dan bergembiralah karena kemenangan bagi orang-orang yang muttaqin. Kemudian yang ketiga kata beliau, dikala kita diuji dan kadangkala gentar karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi, ingatlah bahwasanya ilmu agama ini akan selalu dibawa oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang udul, yakni mereka muslim balik akil, yang salim selamat dari sebab-sebab kefasikan dan kebid'ahan, sehingga mereka tidak menginginkan kata-kata manusia namun mencari keriduan Allah, dan mereka itu memiliki kebaikan yang lebih banyak daripada kejelekan yang ada pada dirinya. Maka kemudian dalam konteks pertanyaan berikutnya yang ketiga, kalau kita telah mengetahui hal tadi, yakni bahwasanya patokan sebuah kebenaran adalah melihat orang tersebut di atas tuntunan hak dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahmallah, ditanyakan kepada beliau, Fadilatul Syekh, qabla an tulqiya alaina al-qawaida wal usul as-salafiyah, narju minka an tu'arrifana bil manhajis salafi. Fadilatul Syekh, sebelum engkau menyampaikan kepada kami tentang kaidah-kaidah dan usul-usul pokok-pokok as-salafiyah, maka kami mengharapkan agar engkau mengenalkan kepada kami tentang manhaj salafi. Apa itu manhaj salafi? Banyak manusia di antara kita tidak mengenal manhaj salaf dengan benar. Sebagian mereka menyangka bahwasanya manhaj salaf adalah madhab di dalam agama. Maknanya madhab yang boleh kita mengikuti, boleh kita tidak. Karena itu madhab. Mereka menyangka manhaj salaf adalah madhab. Sebagaimana madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab seterusnya. Sehingga kita boleh memilih ini mengikuti atau tidak. Sebagian mereka menyangka manhaj salaf ini adalah sekedar pengakuan hizb, kelompok. Sehingga kalau kita sudah menyatakan diri kita salafi, apapun perbuatan kita selama kita mengakui sebagai salafi, maka kita pun salafi. Ini sebagian mereka. Sehingga saya tetap salafi walaupun akidahnya misalnya berpemikiran khawarij, walaupun suluknya sufiyah, walaupun akhlaknya rusak dan seterusnya, namun yang penting aku mengaku salafi. Apa buktinya? Nih aku berjenggot, aku berjubah, aku baca kitab tauhid. Hah? Sebagian demikian. Maka di sini para thullabul ilm meminta kepada beliau untuk menerangkan hakikat manhaj salaf. Maka wal jawab, kata beliau jawabannya, qabla an ulqiya alaikum, sebelum aku menyampaikan kepada kalian, fahaman Allah wa iyyakum suwabal hujjati fid dunya wal akhirah, yang saya berharap semoga Allah memberikan kefahaman kepada kami dan kalian tentang benarnya hujjah di dunia dan di akhirat nanti. Sebelum kami menyampaikan kepada kalian ba'da ma tayassara ladai al-lailah, sebagian apa yang mudah bagi kami di malam hari ini untuk menyampaikannya, uridu an u'arrifa al-manhaj as-salafi, maka aku menginginkan untuk mengenalkan tentang apa itu manhaj salafi. Apa itu manhaj salafi? Barakallahu fikum. Manhaj salafi berarti diambil dari dua kata, kata manhaj dan kata salaf. Apa itu manhaj? Di sini beliau tidak menyebutkan. Manhaj adalah tariqah, jalan, metode di dalam menempuh suatu jalan. Ini namanya manhaj. Yang harus ataupun alur yang harus diikuti. Ini namanya manhaj. Adapun salaf akan datang penjelasannya. Maka di sini beliau menyatakan ta'riful manhajis salafi yastad'i minna syai'ain. Pendefinisian manhaj salafi menuntut kita untuk menerangkan dua perkara. Al-awwal fis salafiyah. Yang pertama menerangkan tentang as-salafiyah. Apa itu salafiyah? Wasani, yang kedua, fitahdidi hadal manhaj mahu, tentang tahdid, definisi dan pembatasan manhaj ini. Apakah itu? Maka wabayanu makna, dan menjelaskan tentang maknanya. Mengenal manhaj salafi, yakni mengenal dua kata yang merupakan susunan daripada manhaj salafi. Pertama manhaj dan kedua salaf. Maka beliau menerangkan fasalafiyah. Adapun salafiyah, al-amru fiha wadih. Perkara tentang salafiyah itu sudah sangat jelas. Fahiya min haitsul lughah, artinya dari sisi bahasa, nisbatun ila man salaf, merupakan nisbah, penyandaran kepada orang yang terdahulu, orang yang telah salafa, yaitu bimakna mada, orang yang telah berlalu. Yuqalu lil madhi salif, dikatakan tentang al-madhi, sesuatu yang telah berlalu, salif, yaitu dari kata salaf. Maknanya salaf adalah yang telah berlalu. Wa idza amdal insanu syai'an qila lahu aslafahu. Apabila berlalu dari apabila seorang berlalu darinya atau melalui sesuatu, maka dikatakan kepadanya aslafahu, dia telah melalui sesuatu. Naam tadi. Telah melampaui ataupun berlalu darinya sesuatu tadi. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketika melihat orang-orang jahiliyah yang mereka para sahabat dahulu memiliki kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah, sebagiannya orang yang dermawan, sebagiannya orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang bagus, sebagiannya memiliki kebaikan yang lainnya, maka Rasulullah mengatakan aslaf aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau bisa masuk Islam didasari atas apa yang telah engkau lalui, yang telah berlalu darimu daripada kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang mereka lakukan di masa sebelum Islam menjadikan Allah membalasnya dengan kebaikan, tidak Allah sia-siakan, berupa Allah tunjukkan mereka ke dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Yakni ma'ambaita min qabl, yaitu sesuatu dari kebaikan yang telah berlalu atasmu sebelumnya. Ini makna salaf. Salaf artinya terdahulu atau yang telah berlalu secara bahasa. Adapun secara istilah, wa fi istilahi ahliha, secara istilah ahli salaf, ahli bahasa, ataupun orang-orang yang mengenal tentang salafiyah. Apa salafiyah? Wahum khasatan ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus yang disebut salafi adalah ahlun nabi, orang-orang yang mengikuti jalannya nabi. Wa khas khalisatan atba'uhu, secara lebih khusus lagi adalah orang-orang yang mengikuti nabi. Ini barakallahu fikum, siapa ahlun nabi? Ya tentunya muslimun. Dan secara lebih khusus atba'uhu, orang-orang yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man mada ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immatit tabi'in wa man ba'dahum, sehingga mereka adalah semua orang yang terdahulu setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjalan di atas asar jejak beliau, baik dari kalangan sahabat, para imah dari kalangan tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Ini makna salaf. Jadi mereka adalah kaum terdahulu yang secara khusus adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka. Sehingga wa idza utliqa lafdhus salafis salih, kalau dimutlakkan lafadz salafus salih, kita harus mengikuti as-salafus salih. Siapa as-salafus salih yang dimaui? Fa innahu la yansarifu illa ilal quruni salasah al-mufaddalah. Maka lafadz as-salafus salih tersebut tidaklah berpaling dan berpindah kecuali kepada tiga kurun generasi yang mendapatkan keutamaan. Siapa mereka? Hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat nabi, summa tabi'in, kemudian tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka, summa atba'u tabi'in, kemudian pengikut para tabi'in. Siapa salaf? Mereka adalah para sahabat nabi, kemudian para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Siapa sahabat? Apa definisi sahabat? Diterangkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr. Kata beliau, yang namanya sahabat adalah man laqiya nabi. mu'minan bima ja'a bihi wa mata 'ala dzalika wa in takhallala riddah. Kata beliau, yang namanya sahabat Nabi adalah man laqiya Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Mu'minan bima ja'a bihi, beriman kepada Nabi dan kepada apa yang dibawa oleh beliau. Wa mata 'ala dzalika, dan mati di atas keimanan, walau takhallalat riddah, walaupun terselingi dengan adanya kemurtadan. Sahabat Nabi yarhamukallah adalah man laqiya Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Yang mereka itu beriman dengan Nabi dan apa yang dibawanya, dan mati di atas keimanan walaupun terselingi dengan murtad yarhamukallah. Dari definisi ini diuraikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man laqiya Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, berarti keluar daripadanya orang yang tidak bertemu dengan Nabi dari kalangan muhadramin ataupun tabi'in dan yang setelahnya. Kemudian yang kedua, mu'minan bihi, berarti keluar daripadanya orang yang bertemu dengan Nabi namun tidak beriman, Abu Lahab, Abu Talib dan yang lainnya, bukan sahabat Nabi. Kemudian wa mata 'ala dzalika, mati di atas keimanan, walau takhallalat hurriddah, walaupun terselingi dengan murtad. Berarti di sana yakni yang keluar daripadanya orang-orang munafikin yang hidup bersama Nabi, menampakkan keimanan namun mereka tidak mati di atas keimanan namun di atas kemunafikan. Dan juga sebagian orang yang dahulu pernah beriman di zaman Nabi kemudian murtad, seperti siapa? Seperti Abdullah ibn, yakni seperti Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat 6 Al-Furqan ayat yang ke-26 sampai 29 menjadi ibrah bagi kita. Sebagai selingan, bagaimana kisah Uqbah ibn Abi Mu'ayyid? Beliau adalah orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka kemudian dibawakan dalam sebuah riwayat, sempat masuk Islam. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan sahabatnya Ibnu Khalaf, teman karibnya. Maka berkatalah Ibnu Khalaf, asobauta ya Uqbah, apakah engkau telah merubah agamamu mengikuti Nabi Muhammad, si sobi tadi? Wahai Uqbah, wallah wajhika fi wajhika haram, demi Allah mulai saat ini kita haram untuk bertemu kecuali kalau keluar dari agamanya Muhammad. Berpikirlah, teman karib, seperjuangan, suka duka bersama, banyak budi, ini itu seterusnya, memilih untuk kembali kepada temannya. Ternyata akhirnya mati di atas riddahnya. Maka Allah turunkan ayat berkenaan dengan dia, yauma ya'dhu dhalim 'ala yadayhi yaqul. Pada hari yang di hari itu seorang yang zalim dengan kekafirannya, dia itu meletakkan tangannya di atas dagunya menyesal, mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya dahulu aku tetap bersabar mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celaka seandainya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, teman dekatku. Qad adallani ani dzikri ba'da an ja'ani, sungguh dia telah kembali menyesatkanku dari adzikr, dari agama yang hak setelah aku masuk ke dalamnya. Nah, lihatlah penyesalan yang tiada arti. Barakallahu fikum. Di sini syahid dalam bab ini adalah tentang definisi sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan apa yang dibawanya, dan mati di atas keimanan walaupun terselingi adanya riddah. Itu sahabat Nabi. Adapun tabi'in, man laqiya sahabata mu'minan bima ja'a bihir rasul wa mata 'alal dalik. Yang namanya tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat kemudian beriman dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan. Demikian pula seterusnya para tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang yang bertemu dengan tabi'in yang barakallahu fikum beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan. Tiga generasi ini, wa ala hadza yunazzilu almuhaqqiquna min ahli alilmi, maka terhadap tiga generasi ini para muhaqqiq dari kalangan ahlul ilmi menempatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah qarni generasiku, kemudian setelah mereka sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni sahabat Nabi. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni tabi'in, murid-murid para sahabat yang beriman dan mati di atas keimanan. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka beriman, bertemu dengan tabi'in dan beriman kepada apa yang dibawa Rasul, mati di atas iman tersebut. Maka tiga generasi inilah kalau dimutlakkan mereka lah yang disebut salafus soleh. Maka mereka lah yang disebut salafus soleh. Adapun generasi setelahnya, dan tiga generasi ini pula, mereka itulah yang direkomendasi dari langit ketujuh sebagai penghuni jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an al ayat. Allah taala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itulah yang Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho Allah sebagai Rabbnya. Dan Allah telah sediakan bagi mereka jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini mereka generasi salafus soleh. Adapun setelah mereka, adanya hanyalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yang terus disebut salafi dengan ya nisbah. Salafi, bukan lagi salaf, namun salafi, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Apakah salafi adalah apa barakallahu fikum mazhab? Jawabannya bukan. Apakah salafi adalah golongan? Jawabannya bukan. Namun salafi adalah manhaj agar supaya kita benar di atas agama kita, yakni mengikat agama kita dengan pemahaman dan keimanan generasi salaf. Mengikat pemahaman dan keimanan kita dengan melihat bagaimana salafus saleh mereka beriman. Karena itulah yang namanya al-haq. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah nyatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah taala berfirman, fa in amanu, kalau mereka beriman, siapa? Manusia. Kalau mereka mau beriman, bimisli ma amantum bihi, dengan semisal apa yang kalian beriman dengannya, siapa kalian? Yakni para sahabat. Kalau iman mereka seperti iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah berada di atas petunjuk. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling dari imannya sahabat, fa innamahum fi syiqaq, maka mereka hakikatnya di dalam persimpangan. Syiqaq, sebagaimana Allah nyatakan, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di dalam surat An-Nisa 115 Allah berfirman, dan barang siapa yang yushakik, menyimpang menyelihi jalan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk Rasul, dia memilih jalan yang lain. Maka nuwallihi ma tawalla, kami simpangkan dia ke arah mana dia berpaling. Ini yang kita isyaratkan di tadi pagi hari tadi. Allah mudahkan bagi dia ke arah mana dia berpaling. Orang yang mencari syuhrah, kepopuleritasan, ketenaran, Allah pun sukseskan dia dengan ketenarannya di atas jalan selain jalannya Rasul dan jalannya sahabat. Maka orang yang dia menentang Rasul, wayattabi ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang beriman dalam ayat ini para sahabat, yadkhulu fihim dukhulan awaliyan, masuk ke dalam kategori orang beriman dengan kategori yang pertama, sahabat Nabi. Nah, maknanya mereka yang beriman tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, Allah tunda kadangkala hukuman kepada mereka supaya mereka terjerumus kepada dosa yang lebih besar, sehingga kalau Allah siksa, Allah tidak mendolimi hambanya. Fal'iyadubillah, Allah sukseskan mereka kemana arah mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sehingga dari sini, jangan sampai kita menjadikan sebuah patokan keberhasilan adalah kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan di dunia. Barakallahu fikum. Maka di sini itulah mereka generasi salaf. Maka dengan demikian, dari sini, barakallahu fikum. Pertama, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menasehatkan sebelumnya supaya kita tidak pobi. Jangan sampai yastasma'iz, nanti akan datang pertanyaan. Jangan sampai kita merasa risih, merasa tidak senang untuk menisbahkan diri-diri kita kepada as-salafi, yaitu sebagai seorang yang mau mengikuti generasi salaf. Barakallahu fikum. Namun yang harus diperhatikan, yang kedua bahwasanya salafiyah adalah bentuk seorang mengikuti manhaj jalan Nabi dan para sahabatnya serta tabi'in tabi'ut tabi'in di dalam memahami agama ini. Bukanlah salafiyah itu satu madhab sehingga kita boleh memilih, boleh mengikuti, boleh tidak. Bukan pula yang namanya salafiyah itu satu kelompok sehingga menjadikan kita mengikat dengan pengakuan yang penting salafi. Maka dari sini sebagian ulama kita menerangkan tentang di sana ada hizbus salafi, dan ini adalah sesat. Hizbus salafi, ada orang yang disebut hizbus salafi, yakni mereka sekedar mengaku salafi, maka sudah menjadikan orang diikat dengan pengakuan yang penting salafi. Mau dia akidahnya murji'ah, mau dia akidahnya mu'tazilah, mau dia akidahnya alusunnah, mau dia akidahnya khawarij dan seterusnya, yang penting pengakuan salafi. Hizbus salafiyah. Ini kalau antum dengar para ulama menerangkan hizbus salafi adalah sesat, yang dimaksud adalah mereka yang menjadikan salafi sebagai sekedar pengakuan. Adapun manhaj salaf bukanlah madhab sehingga boleh kita memilih mengikuti atau tidak, sebagaimana madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab barakallahu fikum apa? Maliki. Oh, ini sekarang saya di dalam barakallahu fikum duduk tahiyat membenarkan madhabnya Imam Syafi'i. Misalnya demikian. Dua rakaat tawarruk, misalnya demikian. Oh, dalam misalnya membaca Al-Fatihah saya membenarkan madhab Hanbali. Kalau jahr tidak membaca, kalau sir kita membaca sebagai misal, salah tidak? Loh, kenapa demikian? Nah, ini orang yang memahami salafi adalah madhab. Sehingga salafi bukanlah madhab. Bukan pula hizb, bukan pula hizbiyah, bukan pula kelompok. Namun salafi adalah manhaj, yakni kita memegang sebuah metode jalan untuk bisa sampai kepada pemahaman yang benar dan jalan yang hak di dalam memahami konsep agama ini. Difahami sampai di sini? Orang barakallahu fikum dari sini bercabang ketika orang diajak untuk mengikuti manhaj salaf, yang mereka dalam benak mereka itu kan madhab. Jadi la tulzimuni, jangan engkau paksa aku. Ini asalnya. Karena salah di dalam memahami manhaj salaf. Sebagian yang lain, mereka menyangka yang penting kan aku salafi. Sehingga apapun keadaanku, yang penting aku salafi. Mereka yang memahami salafiyah adalah hizb, kelompok. Nah, sehingga kalau kita sudah menyatakan diri masuk salafi, nah, jangan kau paksa aku sama. Jangan kau paksa aku. Imma dia memahami salafi sebagai madhab, atau imma dia memahami salafi sebagai hizb. Difahami sama di sini? Berbuah la tulzimuni, jangan engkau paksa aku. Itu kan madhab. Boleh ini, boleh itu. Nah, namun salafi adalah manhaj, yang mana dengan manhaj itu akan terpisah ahlul haq dan ahlul batil. Nah, barakallahu, difahami sampai di sini. Lah inilah kenapa syekh di sini mentakkid ataupun mengakoda, mengikat dengan hal ini, karena harus dipahami bahwasanya yang namanya salafi bukanlah madhab dan bukanlah hizb. Nah, namun ini sebagai manhaj, yakni jalan kaum salaf untuk bisa sampai kepada hal yang diridhai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini beliau membawakan hadis tadi dan mengatakan wa ma fi ma'nahu minal ahadits sahihah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan kaum salaf dari hadis-hadis yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Qala fadilatul syekh, man hum a'immatus salafiyah ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tabi'in. Kalau tadi beliau di sini hanya mengakad, mengikat salafi adalah generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Sahabat jelas faham mereka. Naam. Karena kenapa? Karena as-sahabah kulluhum udul. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat seluruhnya adil. Tidak ada seorang fasik pun dari kalangan sahabat. Tidak seorang mubtadi dari kalangan sahabat. Sahabat semuanya udul, sehingga beritanya pasti diterima walaupun datang dari satu orang. Na barakallahu fikum. Ini para sahabat udul, semuanya adil. Na barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Maka ditanyakan di sini, fadilatul syekh, man hum a'immatus salafiyah ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tabi'in. Wahai syekh, siapakah a'immah salafiyah, yakni dakwah salafiyah ini setelah para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in? Kalau para sahabat jelas. Nah, para sahabat jelas a'immah mereka tabi, yakni udul semuanya. Lah sekarang siapa a'immah, para a'immah pemimpin dari kalangan salafiyah ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu, setelah para sahabat Nabi sallallahu dari kalangan tabi'in? Maka beliau menjawab mislu as-sa'idaini, misal seperti dua tabi'in yang bernama Sa'id. Siapa? Sa'id ibnul Musayyab atau Musayyib, boleh dibaca dua-duanya, Sa'id ibnul Musayyab atau ibnul Musayyib, dan Sa'id ibnu Jubair. Dua sahabat, dua tabi'in yang mulia. Kemudian Wasya'bi, Amir ibn Syurahbil. Naam, Asy'abi imam. Wa Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas. Naam, wa Mujahid demikian pula, imam dalam bab tafsir. Ini rahimahumullahu jami'an, mereka a'immah dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in dan yang lainnya. Kemudian ditanya lagi beliau, waman atba'ut wa min atba'it tabi'in, siapa a'immah dari kalangan atba'it tabi'in? Maka barakallahu fikum, disebutkan oleh beliau, wa min atba'it tabi'in, dan a'immah dari kalangan atba'it tabi'in, yakni orang-orang yang mengikuti jejaknya tabi'in, man ba'da tabi'in, orang setelah tabi'in, kala a'immatil arba'ah, seperti a'immah yang empat. Imam siapa saja? Imam Malik, Ibnu Anas, Abu Abdullah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah sebelumnya, Nu'man ibn Thabit, kemudian al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, wal Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ini a'immatul arba'ah. Mereka imam setelah tabi'in. Dan juga al-imamul auza'i Abu Amr rahimahullah. Kemudian al-hamadaini. Yaitu dua imam di zaman atba'ut tabi'in yang bernama Hammad. Siapa mereka? Yani Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Wasufyanaini, dan dua imam yang bernama Sufyan. Sufyan As-Sauri dan Sufyan ibn Uyainah. Sufyan As-Sauri dan Sufyan ibn Uyainah. Walais ibn Sa'ad. Wa Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Kemudian Wal-Bukhari wa Muslim. Mereka wa man salaka sabila haula, dan orang-orang yang berjalan dengan jalannya mereka. Maslaknya, metode dalam menjalani agama ini seperti metode yang mereka lakukan. Fa innahum a'immatus salafus saleh, maka mereka itulah salafus saleh. Ini a'immah. Siapa salafus saleh? Siapa salafus saleh tadi? Kalau dimutlakkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian ditanya siapa a'immah di kalangan mereka? Barakallahu fikum. Mungkin muncul pada benak seorang, oh berarti dakwah salafiyah ini dipimpin. Ada pemimpin yang mengatur. Ada yang membangun. Nah, mungkin terpetik. Karena disebutkan coba, bukankah mereka banyak, kenapa hanya sedikit saja? Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita harus mengikuti satu orang itu. Nah, muncul prasangka demikian. Sehingga ditanyakan pertanyaan berikutnya. Hal sahih anna salafiyah qad asasaha fadilatu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hingga seterusnya berjalannya fitnah, berjalannya perjalanan dakwah salafiyah, naam, atau sebelumnya, barakallahu fikum. Apa faedah kita mengenal para imam dari kalangan ulama yang tobaqotnya sama? Naam. Tahu tobaqot? Tobaqot itu tingkatan masa, kurun. Tobaqot sahabi, tingkatan para sahabat. Siapa imam di zaman itu? Yang kedua tobaqoh tabi'in. Kemudian tobaqoh berikutnya. Apa faedah kita mengenal a'immah tobaqot sini? Atau orang-orang yang thiqatun 'inda al-imam, orang yang lebih dipercaya di sisi imam. Asbatun nasi inda fulan, orang yang paling kokoh periwayatannya dari fulan. Ini merupakan cabang dari ilmu hadis. Faedahnya disebutkan oleh para ulama, indama waqa'a al-khilaf, ketika terjadi perselisihan, apakah dalam periwayatan atau pemahaman. Paham? Ada hadis diriwayatkan dari jalan fulan. Kita ambil, kadangkala dia memiliki guru yang murid yang banyak. Dari jalan fulan, oh katanya seperti ini pemahamannya. Dari jalan fulan, oh katanya seperti ini pemahamannya. Maka di sini kita harus mengenal imam di zaman tersebut. Dalam rangka apa? Untuk kita yuqaddimu kalamal a'immah ala ghairihim. Untuk kita lebih dahulukan kalamnya a'immah di atas kalam selain a'immah. Wa yuqaddimu kalama ahasbatan nas fi ala ghairihi, dan juga kita mendahulukan ucapan orang yang lebih sabit periwayatannya dari imam ini atas yang lainnya. Dan setiap zaman diketahui, setiap tabaqat diketahui siapa-siapa dalam pembahasan ilmu hadis, cabang dari ilmu hadis. Nah, itu dipelajari dalam mereka. Siapa orang yang paling sabit kalau meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Anas ibn Malik, dari ini, oh berbeda periwayatan, didahulukan fulan. Ini demikian. A'immah juga demikian. Dimana kalau hadis-hadis atau pendapat, di sini para a'immah berselisih dengan selain a'immah, maka kita dahulukan apa? Pendapat a'immah walaupun bersendirian. Sebagai contoh, disebutkan di pertanyaan pertama bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-mujaddidus salis, pembaharu dalam dakwah salafiyah ini yang ketiga. Lihatlah di zaman Abu Bakar Siddiq terjadi fitnah. Beliau bersendirian dengan kokoh mempertahankan syariah tentara yang diberangkatkan oleh Rasul dipimpin oleh Usamah ibn Zaid dalam keadaan kondisi para sahabat ketika yang lainnya orang-orang yang baru masuk Islam mendengar Nabi SAW wafat mau murtad. Apa yang harus didahulukan? Sampai-sampai Umar menyatakan, tarik kembali pasukan Usamah bin Zaid, kita amankan dalam negeri dulu karena orang mau murtad. Maka Abu Bakar Siddiq dengan manhajnya salafnya imam, beliau apa? Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan bisa aku pijak kalau aku menyelisih apa yang dinyatakan Rasul? Berangkat terus. Ternyata Allah menangkan dengan sebab itu. Didahulukan kalam imam tersebut. Di zaman Imam Ahmad, demikian pula. Di mana yang lain membolehkan tauriyah, yang lain sebagian mengalah karena ini darurat, dan seterusnya, Imam Ahmad tetap kokoh. Siapa yang didahulukan ketika itu? Imam Ahmad. Bukan masalah taklid, bukan masalah, namun al-haq lebih didahulukan. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga demikian. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, antum baca terjemahnya dalam Syarah Kasyfus Syubuhat. Di mana di Najd ketika itu banyak fuqaha. Mereka menerangkan fikih dengan dalam, mereka menerangkan hadis dengan luas dan seterusnya, akan tetapi mereka fil aqidah yamshuna ala aqidatil awam, mereka berjalan dalam permasalahan akidah sebagaimana manusia secara umum, asyairah dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegakkan dakwah salafiyah, mengembalikan manusia kepada ahli sunnah wal jamaah secara akidah, menjadi imam. Naam. Dan setiap zaman akan Allah datangkan para imam yang tegak. Barakallahu fikum. Lah inilah kenapa kita harus mengetahui para imam. Barakallahu fikum. Apa kira-kira ada enggak? Jawabannya ada. Karena Allah Ta'ala dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh beliau, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sayab'atullah min kulli mi'atin man yujaddidu dinah. Allah akan melahirkan dalam setiap satu kurun generasi, 100 tahun, 1 abad, orang yang akan memperbaharui agamanya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, a'immah hadis dalam kurun waktu kita ini. Nah, barakallahu fikum. Mereka para imam, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian dan para masyayikh yang lainnya rahimahumullah dari kalangan Ahlus Sunnah, dan di zaman yang masih hidup di antaranya Fadilatul Syekh Rabi hafizahullahu taala, diakui imamahnya oleh ulama kibar di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Lah ini kita mengetahui, ini merupakan bagian dari ilmu yang harus kita miliki. Maka sekarang muncul pertanyaan, hal sahih anna salafiyah qad asasah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apakah benar bahwasanya salafiyah ini dibangun dan dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Naam. Difahami di sini, beliau a'immah, ya a'immah. Namun apakah beliau sebagai pemimpin yang mendirikan, sehingga maknanya ucapan beliau benar atau salah harus diikuti? Satu. Yang kedua, sehingga di sini ketika beliau mengarahkan kepada sesuatu yang melazimkan orang harus mengikutinya karena itu al-haq yang beliau bawa, maka beliau dituduh kalau zaman sekarang memerintahkan yang harus atau tidak? Ini. Barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, ya'lamu, kata beliau, ketahuilah, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian, anna salafiyata lam yu'assisha ahadun minal bashar fi ayyi zamanin aw makan, bahwasanya as-salafiyah tidaklah pernah dipimpin oleh seorang pun dari kalangan manusia di zaman mana, di zaman ataupun tempat manapun. Falam yakuni Syekhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-mujaddidus salisu li salafiyati ma akhihi al-imam Muhammad ibn Su'ud rahimahullahul jami' mujaddidaini li salafiyah. Perhatikan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab a'immah yang beliau merupakan mujaddid yang ketiga bagi dakwah salafiyah bersama saudaranya yang seperjuangan, yakni Muhammad ibn Su'ud, yang menjadikan negara sekarang dinamakan Suudiyah. Ini keduanya menjadi dua mujaddid pembaharu bagi dakwah salafiyah. Wala man qablahuma min ahlil ilm, dan tidak pula sebelum keduanya dari kalangan ahlul ilmi wa imatid din dan a'immah agama ini, wala du'atal haq, demikian pula bukan para penyeru al-haq ila hadil milatil hanafiyah, yaitu yang menyeru kepada millah agama hanafiyah yang dibangun di atas tauhid ini, muassisina laha, menjadi orang yang membangun pendiri daripada dakwah salafiyah ini. Pendirinya tidak ada. Bukanlah mereka pendiri dakwah salafiyah, tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, jangan dipahami kalau dakwah salafiyah ini sebagai hizb tadi yang ada pendirinya. Organisasi, bukan, yang ada pendirinya. Namun kata beliau, bukanlah mereka semuanya itu pendiri, walaupun itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Wa man qablahu kal aimatil arbah, dan juga orang sebelumnya seperti imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Wa man sammayna minal aimmah, dan siapapun yang orang yang telah kami sebutkan namanya tadi dari kalangan aimmah, dari kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in wala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sampai pun para sahabat Nabi, bahkan wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad sendiri bukanlah pendiri kata beliau. Wala man mada min qabla man qab min qablihi minan nabiyyin wal mursalin, dan demikian pula bukan pula para nabi dan rasul yang telah mendahului beliau, mereka menjadi muassisina li salafiyah, pendiri yang mendasari dakwah salafiyah. Bal akan tetapi hiya min indillahi ja'at, dakwah salafiyah ini datangnya dari Allah, bukanlah organisasi, namun syariat yang datangnya dari Allah. Mereka para nabi diperintahkan untuk menyampaikan, mereka para rasul diperintahkan untuk menyampaikan, mereka para sahabat diperintahkan untuk mengikuti dan meneruskan, demikian para ulama karena mereka pewaris para nabi. Nah, jadi bukanlah mereka yang mendirikan dakwah salafiyah ini. Sehingga dengan demikian kata beliau, bal hiya min indillahi ja'at, fan nabiyyuna wal mursalun ballaghu anillahi ma aradahu minasyara. Para nabi dan rasul hanyalah menyampaikan apa yang datang dari Allah berupa syariat. Wa man ba'dahum du'atun ilallahi wifqa hadhi syar'iyyah, dan juga orang yang setelah mereka adalah dai yang menyeru kepada Allah sesuai dengan syariat yang ada. Walihada fa innahu laisa laha mustanadun siwan nas wal ijma. Oleh karena itu, menjadi ciri dakwah salafiyah tidak ada mustanad, tidak ada sandaran kecuali nas dan ijma. Ada nas, itulah dalil, diikuti siapapun orangnya. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang lah kalau seandainya tidak ada pemimpinnya, pendirinya, nah, antum ditanya, siapa pemimpin dakwah antum? Gak ada. Nah, siapa pemimpin dakwah antum? Gak ada. Yang ada hanyalah dakwah salafiyah orang tersebut sesuai al-haq atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Sehingga memungkinkan kita semua di atas al-haq atau menyelisih al-haq. Barakallahu fikum. Bagaimana supaya kita tahu orang tersebut di atas al-haq atau menyisih al-haq? Maka datang pertanyaan berikutnya. Ma mizanu aqwalin nasi wa amalihim inda ahli sunnati wal jamaah awis salafiyah? Kalau begitu, sehingga dari sini, dari pertanyaan tadi, ini merupakan bantahan. Bantahan bahwasanya orang-orang yang mengikuti al-haq mereka muqallidin. Nah, bagaimana itu? Dakwah salafiyah dibangun di atas nas dan ijma', di atas dalil. Namun mereka orang-orang yang benci kepada dakwah salafiyah, setelah mereka tidak mampu membendung dakwah salafiyah, perkembangan dan penyebarannya, mereka menuduh dakwah salafiyah adalah orang-orang yang mengikutinya muqallidin, orang-orang ahlu taklid, yang mengikuti apa kata ulama mereka. Ini syibhul masail jahiliyah, serupa dengan masail jahiliyah, yang mereka menuduh para sahabat itu taklid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum akan mengetahui dakwah salafiyah muqallid atau bukan dengan melihat ketika antum mengikuti itu di atas dalil atau tidak. Nah, di atas dalil atau tidak. Mereka yang menuduh ternyata, atau mereka yang menuduh orang-orang yang di atas dakwah salafiyah, sebagai misal, bidhabat, ketika kita mengikuti arahan, bimbingan dan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah, yang dikenal taharinya oleh para ulama, kehati-hatiannya dan selektivitasnya di dalam memilih dan menghukumi. Di mana beliau dikenal orang yang muta'anni, orang yang tidak tergesa-gesa, dan orang yang meneliti segala perkara secara tuntas. Ini dikenal oleh para ulama, diakui oleh para ulama. Syekh Ibnu Baz berapa kali menyerahkan kepada beliau untuk membantah kelompok-kelompok sesat, dan beliau menerima penilaian Syekh Rabi. Al-Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin menganjurkan untuk kita membaca fatwa-fatwa dan mengikuti fatwa beliau dan membaca kitab-kitabnya Syekh Rabi. Dan yang lainnya pun demikian. Lah ini, ketika kita mengikuti Syekh Rabi, di mana kadangkala tidak mungkin dipaparkan kepada antum, oh aku sudah menasihati, salahnya dia di sini-sini. Kadang antum enggak paham, kurang mencerna, sehingga Syekh kadangkala sudah tinggalkan dia, dia menyimpang. Hasil akhir. Sebagai contoh yang kita dapatkan ketika beliau meneliti, atau nanti akan datang permasalahan insyaallah. Meneliti siapa? Barakallahu fikum, Ali Hasan Al-Halabi. Berapa tahun beliau meneliti hingga akhirnya dihukumi mubtadi' dhal, mubtadi' sesat. Dan bukan beliau saja yang menghukumi, banyak. Demikian pula Yahya Al-Hajuri, 7 tahun beliau menasehati. Dan yang lainnya pun demikian, orang yang sabar. Maka di sini ketika kita mengikuti fatwa beliau, yang ternyata beliau mendatangkan dengan dalil. Mana dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah ada. Apa? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka seleksi dulu. Investigasi, cross check dulu. Lah ini yang membawa kepada beliau mafhum ayat ini. Ya kalau yang membawa orang yang adil, maka barakallahu fikum, kita terima. Dan kita melihat maslak langsung dari beliau. Orang yang datang kepada beliau ditanya, seperti kita dulu datang dari Indonesia. Antum dari Indonesia? Ya. Antum di Indonesia duduk sama siapa? Satu mengatakan Ma'abil Mundir Dzilakmal, yang satu mengatakan Ma'adil Kornain, yang lain mengatakan dengan yang lainnya. Ditanya bagaimana dakwahnya, bagaimana keadaannya, dicek coba satu persatu. Memang Syekh ketika itu belum menilai, namun dikumpulkan sama beliau. Jadi jangan dikatakan sepihak. Barakallahu fikum. Nah ini tadi, karena mereka tidak memahami, dikira ingin menjadi pemimpin, dan itu tuduhan-tuduhan jahiliyah. Kalau antum lihat dalam masa ilul jahiliyah, lihatlah Nabi Nuh alaihi salam ketika menasihati kaumnya, apa jawaban kaumnya? Innama yuridu ayyatafaddala alaikum. Tidak lain tujuannya itu supaya kita mengikutinya, supaya dia diutamakan di atas kita menjadi pemimpin. Tuduhan. Nah, dinasihati al-haq, maka jawaban apa? Ya qaumi ma tanfa'unusi in aradtu an ansahalakum. Tidak manfaat nasihatku bagimu kalau engkau memang ketika aku menasihatimu. Kenapa? Karena telah terbetik dalam hati kalian Nabi Nuh ingin menjadi pemimpin. Barakallahu fikum. Nah ini. Demikian pula lihatlah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuduhan mereka orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan taklid. Kapan itu? Ketika beliau memerintahkan supaya mengikuti diri beliau. Rasul bidzat adalah hujjah. Nah, sehingga maknanya, dan disinilah diantara kesalahan Yahya al-Hajuri ketika barakallahu fikum menuntut, walaupun itu Nabi Muhammad SAW kalau bicara harus diminta dalil. Harus diminta dalil. Alasannya kenapa? Antum a'lamu nabi umuri dunyakum wa an innama ana bashar. Aku ini manusia. Lah ini tadi. Jadi barakallahu fikum diantaranya. Sehingga tadi ketika mereka menyangka hal yang demikian, maka mereka tidak bermanfaat nasihat. Al-muhim di sini, dakwah salafiyah adalah dakwah barakallahu fikum yang dibangun di atas nas dan ijma', tidaklah dipimpin oleh seorang pun, karena dakwah ini datangnya dari Allah dan yang lainnya hanyalah penyampai. Kalau melihat orang yang menyelisih sunnah, dinasehati itu nasihat. Nah, sehingga di sini bagaimana kita menilai seseorang tersebut di atas kebenaran, maka kata Syekh di sini, mamizanu aqwalin nasi wa amalihi min da'ali sunnati wal jama'ah wassalafiyah. Apa patokannya? Maka kata beliau, jami'u aqwalin nasi wa amaluhum mizanuha indana syai'an. Maka seluruh ucapan manusia dan amalan mereka mizan, patokannya di sisi kita dua perkara. An-nas wal ijma', yakni nas dan ijma'. Faman wafaqa nasson, barang siapa yang sesuai dengan nas au ijma'an atau sesuai dengan ijma, qubila minhu, diterima darinya. Wa man khalafa nasson, barang siapa yang menyelisih nas au ijma'an atau menyelisih ijma, maka rudda alaihi ma jaa bihi, maka ditolak atasnya apa yang dia bawa, min qaulin au fi'lin, dari ucapan ataupun juga perbuatan, kainan mangkan, siapapun dia. Ini patokannya. Kalau menyelisih nas dan ijma, maka kita tolak siapapun orangnya, barakallahu fikum, min qaulin au fi'lin, ucapan atau perbuatan. Dan ini merupakan madhab salaf, manhaj salaf. Madhab sekalipun manhaj yang harus diikuti. Bagaimana itu? Antum melihat Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, al-haqqa ahakku ayyuttaba. Al-haq itulah yang berhak untuk diikuti. Di antara a'immah adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau memiliki guru yang beliau kagumi, Syekhul Islam Al-Harawi. Bukan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Al-Harawi. Seorang ulama yang bahasanya mendalam, kemampuan fikihnya tinggi dan seterusnya. Namun ternyata setelah beliau Al-Harawi pergi ke Tanah Suci, bertemu dengan tokoh Asy'ariyah, berdialog ingin mengambil ilmu darinya, akhirnya terpengaruh menyimpang akidahnya. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam yakni Al-Harawi habibuna, orang yang kami cintai. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina, akan tetapi al-haq itu lebih aku cintai. Sebelumnya Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya, di sana beliau menetapkan satu bab tentang tidak bolehnya kita meriwayatkan hadis-hadis dari ahlul bid'ah. Disebutkan oleh beliau yang sebelumnya salah satu di sana sanad beliau pakai, namun di akhirnya beliau mentahdir, jangan kau ambil dari ini karena apa indahul qadar atau apa ada padanya pemikiran qadariyah. Lihatlah, apakah ini durhaka kepada guru? Tidak. Apakah ini namanya air susu dibalas air tuba? Tidak. Justru air susu kita kembalikan kepadanya air susu. Karena mereka dahulu guru-guru kita menanamkan, kalau aku menyelisih al-haq ikuti atau tidak? Hah? Ikuti atau tidak kalau aku menyelisih al-haq? Hah? Jangan kau ikuti. Berarti kita membalas inilah air susu yang kau berikan. Na'am barakallahu fikum. Syekh di sini patokannya demikian. Sehingga kata Syekh di sini, fa'in faman khalafa nassan aw ijma'an rudda 'alaihi ma ja'a bihi min qaulin aw fi'lin ka'inan mankan. Maka orang yang menyelisih nas ataupun ijma', maka rudda 'alaihi, ditolak atasnya, bantah atasnya dengan apa yang dia bawa berupa ucapan ataupun perbuatan siapapun dia. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai jam berapa? Hah? Cukup nanti malam ya. Khairan. Kalau dipahami sampai di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mereka tadinya di atas al-haq kemudian menyimpang dari al-haq? Lah bagaimanakah sikap kita? Akan datang pertanyaan dan jawaban berikutnya. Bersama dengan sana kita akan nukilkan di sana kalam dari Syekh Rabi' Hafidzahullah Ta'ala terkait dengan kaidah di dalam kita menghadapi orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.